بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والإيمان بالصراط على جهنم dan mengimani sirat di atas neraka jahannam. Ya'khudhu as-sirata man sya'allahu. Ya'khudhu as-sirata man sya'allahu. Sirat menghukum siapapun yang Allah kehendaki, yaitu di antara orang-orang yang menyeberangi sirat ada yang tercabik kait-kait yang ada di atas sirat. Wa yajuzu man syaa'allahu, dan akan melewati sirat orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yasqutu fi jahannama man syaa'allahu, dan akan jatuh di dalam neraka jahannam orang-orang yang Allah kehendaki. Wa lahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka memiliki cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Muradu bis-sirati الجسر المضروب على متن جهنم. Yang dimaksud dengan sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Wa huwa adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas sayfi, dan sirat tersebut, jembatan tersebut lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Faminhum man yamurru kattarfi wa kalbarqi wa karrihi wa ka ajawidil khayli warrikabi. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Ada pula yang seperti kilat. Ada pula yang seperti angin. Ada pula yang seperti kuda yang mahir. Ada pula yang seperti unta tunggangan. Wa mimma yustadallu bihi 'ala al-mururi 'ala as-sirati min al-Qur'ani qaulullah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan di antara dalil-dalil yang dijadikan dalil untuk menetapkan melewati sirat dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti ia akan mendatanginya. Itu adalah kepastian yang akan diwujudkan oleh Rabbmu sebagai sebuah kepastian yang ditetapkan. Qala Ibnu Jaririn, Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Khallad ibn Aslama qala akhbarana an-Nadr qala akhbarana Isra'il qala akhbarana Abu Ishaq an Abil Ahwasi an Abdullah fi qawlihi wa in minkum illa wariduha qala as-siratu ala jahannama mithlu haddis sayfi. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Khallad ibnu Aslam. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami An-Nadru. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Israel. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ishaq dari Abul Ahwas dari Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan ia pasti akan mendatanginya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud adalah sirat di atas neraka jahannam seperti tajamnya pedang. Fatamurrut tabaqatul ula kalbarqi wasaniyatu karrihi wasalisatu kaajwadil khayli warrabi'atu kaajwadil baha'imi. Maka golongan yang pertama melewati sirat seperti kilat, golongan yang kedua seperti angin, golongan yang ketiga seperti kuda yang mahir, golongan yang keempat seperti hewan tunggangan yang mahir. Summa yamurruna wal malaikatu yaquluna Allahumma sallim sallim. Kemudian mereka manusia melewati sirat dalam keadaan para malaikat mengatakan, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah meninggal bagi seorang muslim tiga orang dari anaknya, lalu neraka akan menyentuhnya, melainkan sekedar memenuhi sumpah. Qala az-Zuhri, az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ka'annahu yuridu hadhil ayati. Nampaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam maksudkan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti ia akan mendatanginya. Itu adalah kepastian yang ditetapkan oleh Rabbmu. Ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini dalam dua pendapat, yaitu kalimat wariduha akan mendatanginya, apa maknanya. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan wariduha mendatanginya adalah melewati sirat yang ada di atas neraka. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan wariduha mendatanginya adalah masuk ke dalam neraka. Akan tetapi, orang-orang yang beriman yang tidak berhak mendapatkan siksa di dalam neraka, maka api neraka akan menjadi dingin baginya dan menjadi keselamatan baginya, sebagaimana dahulu api yang mengenai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ulama menyebutkan pendapat yang ketiga, bahwa wariduha mendatanginya yang dimaksud adalah mendatangi tepi neraka. Mendatangi tepi neraka. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa min hadithi Abi Sa'idin At-Tawili fi ar-ru'yati wasy-syafa'ati wa ghairihima. Dan dari hadis Abu Sa'id yang panjang tentang melihat Allah Ta'ala, syafaat dan selainnya, minhu, di antara yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah thumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahrai jahannama. Kemudian didatangkanlah jembatan, yaitu sirat. Lalu ia diletakkan di antara dua punggung neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru. Kami berkata, wahai Rasulullah, seperti apa jembatan tersebut? Qala madhadatun mazillatun. Jembatan tersebut licin. Alaihi khatatifu wa kalalibu. Di atasnya terdapat kait-kait. Wa hasakatun mufaltahatun. Dan di atasnya terdapat pohon yang buahnya keras, yang lebar. Laha syaukatun uqaifa'u, yang memiliki duri yang bengkok. Takunu binajdin, yuqalu laha sa'danu, seperti tanaman yang berada di Najd, yang disebut dengan sa'dan. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rihi wa ka-ajawidil khayli war-rikabi. Orang yang beriman akan melewati sirat tersebut seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti kuda yang mahir, dan seperti unta tunggangan. Fanajin musallamun, wanajin makhdushun, wa makhdusun fi nari jahannama. Maka ada yang selamat menyeberangi sirat, ada yang selamat namun tercabik oleh kait-kait yang ada di atas sirat, dan ada yang terhempas ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, hingga yang paling akhir di antara mereka melewati sirat dalam keadaan diseret. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an min hadithin tawilin aydan fi ru'yatil mu'minina rabbahum, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu merupakan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, dari hadith yang panjang juga tentang bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka. Wafihi, dan di dalamnya disebutkan fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna, maka Allah azza wa jalla mendatangi mereka dalam bentuknya yang mereka kenali. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Lalu mereka mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Fayatba'unahu. Lalu mereka mengikutinya. Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam. Dan dibentangkanlah sirat di atas dua punggung neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku adalah yang pertama kali menyeberangi sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusulu. Dan tidaklah berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Wada'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan seruan para rasul pada hari itu adalah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqis sa'dani. Dan di atas neraka jahannam terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan. Hal ra'aitumus sa'dana? Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya, ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dani. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya kait-kait tersebut seperti duri pohon sa'dan. Ghayra annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallahu. Namun tidaklah mengetahui seberapa besar kait-kait tersebut kecuali Allah semata. Takhtifun nasa bi'a'malihim. Kait-kait tersebut menyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhumul mubaqu baqiya bi'amalihi. Di antara mereka manusia ada yang binasa, tinggal di neraka disebabkan karena amalannya. Awil musaku bi'amalihi. Atau ada yang diberi kekuatan untuk menyeberangi sirat dengan sebab amalannya. Wa minhumul mukhardalu. Dan di antara mereka ada yang dicabik kait-kait yang ada di atas sirat. Awil mujaza au nahwuhu. Atau mendapatkan balasan dengan sebab amalan mereka atau yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala kita selesaikan pembahasan tentang sirat pada pertemuan setelahnya, dan kita masuk pada keimanan kepada para nabi dan para malaikat. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadzalu wa barakallahu fikum.